طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، kembali kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian fikih kita, yaitu kajian fikih mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah selesai dalam pembahasan sujud sahu, dan insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma fatihna fid dina. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Taib. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, faslun, pasal, yaitu pasal baru. Tadi sudah kita bahas bahwa kita akan membahas pembahasan yaitu tentang sholat-sholat sunnah. Penulis bilang, akadu salati tatawu'in kusufun fastisqa fatarawih wa fawitr. Jadi ketika kita membahas sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah yang paling penting atau paling besar keutamaannya, biasanya itu ada beberapa kaedah. Yang pertama, kaedahnya itu adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah, maka dia lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang hanya bisa dikerjakan sendirian. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan sendirian. Nah, dari jamaah maupun sendirian ini, maka ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan. Ada yang diperintahkan, ada yang cuma sekedar anjuran. Kalau sholat sunnah yang sendirian, maka rata-ratanya itu adalah anjuran. Maka sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan merupakan perintah, yaitu Nabi SAW menyuruh. Karena kalau sholat-sholat sunnah yang lain, misalnya Nabi SAW gak pernah menyuruh, merintahkan seperti sholatlah kamu dua rakaat sebelum subuh. Harus sholat, kan gak gitu. Nabi cuma bilang keutamaannya aja, anjuran saja. Bahwa sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi gak diperintah, cuma kasih tahu aja. Atau misalnya tentang sholat lail, dia bilang, ni'mar rajul ibnu Umar. Sebaik-baiknya lelaki itu adalah Abdullah bin Umar. Lau kana sholabi bin lail. Seandainya dia sholat malam. Anjuran, dorongan. Tetapi kalau yang bentuknya perintah, Nabi SAW bilang fakumu sholatlah, maka ini sholat gerhana. Sehingga urutannya dalam sholat-sholat sunnah yang paling utama, yang pertama itu adalah sholat gerhana, yang paling ditekankan. Makanya dia bilang kusufun. Yang pertama adalah sholat gerhana, sholat kusuf. Yang kedua adalah sholat istisqa. Istisqa. Yang ketiga baru tarawih. Dan yang keempat witir. Jadi yang pertama gerhana, yang kedua istisqa, yang ketiga tarawih, yang keempat witir. Witir bisa dilaksanakan berjamaah kalau ada dalam rangkaian sholat tarawih. Baik. Jadi setelah sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tarawih, maka penulis menyebutkan tentang sholat witir. afwan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa waqtuhu min salatil isya'i ila al-fajr wa aqalluhu raka'ah. Jadi tentang masalah salat witir ini berlaku sepanjang tahun ya, bukan cuma bulan Ramadan saja. Salat witir itu adalah waktunya dari isya sampai waktu subuh. Dari isya sampai subuh ini waktunya sholat witir. Kalau sebelum isya, kalau sebelum isya berarti gak masuk sholat witir. Kalau misalnya jamak takdim, jamak takdim dia gabung maghrib sama isya, selesai sholat setengah tujuh, alhamdulillah setengah tujuh udah sholat maghrib, sholat isya, witir ah. Nah, waktunya isya atau pakai jam? Waktunya pakai isya atau pakai jam? Pakai isya. Ya kalau udah sholat isya, berarti boleh langsung sholat witir? Boleh, walaupun masih jam setengah tujuh. Tapi kalau jamak takdim. Tapi kalau misalnya baru maghrib doang, maka nggak bisa. Nggak bisa sholat witir. Jadi waktu sholat witir adalah dari sholat isya sampai sholat subuh, maka ini bisa melakukan sholat witir. Jumlah rokaatnya maka yang paling sedikit itu adalah satu rokaat. Yang paling sedikit satu rokaat dan yang paling banyak itu adalah ihda asyrata, 11 rakaat. Nah, Ustaz, bukannya kalau sholat malam itu gak ada batasan? Jadi kita harus tahu bahwa kadang-kadang suka bingung kita antara sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat lail. Nah, kalau udah sebutannya itu adalah sholat lail, sholat malam, sholat malam ini dimulai dari kapan waktu malam itu mulai? Maghrib. Jadi mulai dari waktu maghrib, secara umum semua sholat yang ada di situ sebutannya adalah sholat lail, sholat malam. Ada yang namanya sholat isya, ada yang sholat sunnah rawatib-rawatibnya, adapun juga ada yang namanya sholat sunnah-sunnah yang mutlak, gak terbatas rokaatnya. Nah, itulah yang namanya sholat lail matna-matna. Di antara sholat lail ada yang namanya tarawih. Jadi sebenarnya tarawih adalah sholat lail pada bulan Ramadan. Sebutannya aja. Ada juga yang namanya sholat tahajud. Kalau sholat tarawihnya dilakukan tengah malam, apa tuh Ustaz? Ya terserah antum mau disebutnya apa. Mau sholat tarawih bisa, tahajud juga bisa, gak masalah. Ini cuma nama aja. Ini cuma nama. Tarawih, tahajud, sama witir. Tarawih dan tahajud ini gak ada batasan rokaatnya. Dia masuk dalam sabda Nabi SAW, sholatul lail mathna mathna, bahwa sholat malam itu dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat. Jadi tanpa batas. Adapun sholat witir, dia ada batasannya, bisa satu rokaat, paling banyaknya 11 rokaat. Kalau yang biasa dilakukan di bulan Ramadan berapa rokaat? 3 rokaat. Makanya di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, yang paling banyak yaitu 11, mathna-mathna, cara mengerjakan sholat witir, salah satunya itu adalah 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, wa yutiru biwahidah. Kemudian terakhirnya itu baru 1 rokaat, kemudian salam. Wa adnal kamal thalathun bisalamain. Maka salat witir yang mendekati kesempurnaan itu adalah 3 rakaat. Sebagaimana biasa dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan sekarang juga kalau witir yang mendekati kesempurnaan itu adalah 3 rakaat. 3 rakaat bisalamain dengan 2 salam. Artinya 2 salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Jadi 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diri lagi, sholat lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. 3 rakaat, 2 salam. Ini yang mendekati kesempurnaan. Kalau misalnya 3 rakaat, 2 salam, maka inilah yang biasanya disunnahkan. Rakaat pertama baca apa? Sabbihisma. Rakaat kedua baca Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca Kulhu. Baca Kulhu. Jadi ini satu paket sebenarnya. Satu paket yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa lakukan adalah 3 rakaat, 2 salam, rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Kulhu. Ustaz, kadang-kadang ada yang 3 rakaat 1 salam. Kalau 3 rakaat 1 salam, Nabi enggak baca ini. Yang ada riwayatnya itu adalah 3 rakaat, 2 salam, barulah dipakai Sabbihisma, Al-Kafirun sama Kulhu. Baik. Wa yaqnutu ba'da ar-ruku'i nadban. Kemudian dalam salat witir ini pada disuruh bangun salat witir enggak nih Bu, anak-anak Bu? Belum. Belum. Oh iya, yeah. Enggak apa-apa. Bagus, Masya Allah. Tadi mau apa? Wa yaqnutu ba'da ruku'i nadba. Di dalam salat witir itu disunahkan untuk kunut. Untuk kunut. Untuk kunut di rakaat terakhir setelah ruku. Kunut rakaat terakhir. Rakaat terakhir setelah ruku. Setelah ruku. Kalau sebelum ruku boleh enggak? Sebelum ruku boleh. Kalau kunut selain sholat witir, ya hukumnya makruh. Menurut madhab Imam Ahmad, enggak haram, tapi makruh. Kunut rakaat terakhir setelah ruku nadba. Maka ini yang disunnahkan, disukai. Kunut rakaat terakhir setelah ruku, apa bacaannya? Apa bacaannya? Kata penulis rahimahullah ta'ala, fayaqul Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Diterusin. Ini nanti kalau misalnya ada kertasnya ntar bisa dihafal. Adapun di sini kalau penulis rahimahullah ta'ala dia bilang, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait wa qini syarra maqadait innaka taqdi wa la yuqdu alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Hafal ya sampai situ? Hafal insyaAllah. Baru setelahnya bisa ditambahin. Biasanya imam-imam Masjidil Haram selalu nambahin yang doa ini, Allahumma inna na'udhu bika. Apa nih? Allahumma inna na'udhu biridwaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Nah, ini tambahan salat doa witir. Kalau mau ditambah lagi ada sebelumnya, itu juga ada riwayatnya. Allahumma inna na'udhu bika nasta'inuka, yang lain-lain boleh. Tapi kalau misalnya yang intinya itu dia Allahumma hdini fiman hadai. Taib. Setelah selesai membaca doa kunut Allahumma hdini fiman hadait, maka dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. baru selesai selesai witirnya. Wa yu'amminu ma'mum. Kalau sholat witirnya berjamaah, ya kan, kalau biasanya sepanjang tahun sholat witirnya sendirian, tapi ketika datang bulan Ramadan, maka sholat witir dilakukan berjamaah. Ya kalau sholat witirnya berjamaah, berarti imamnya kunut, ada makmum. Si makmum ngapain? Makmum mengaminkan. Makmum mengaminkan. Makmum mengaminkan. Wa yu'aminu makmum. Maka makmum itu mengaminkan setiap doa yang diucapkan oleh imam. Kalau kedengeran ya. Tapi ya rata-rata kan kita semua kedengeran. Kalau zaman dulu imamnya sampai sana udah gak kedengeran. Bagi lagi masalah mengusap wajah, mengusapkan tangan ke wajah, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yamsahu da'i, bahwa orang yang berdoa mengusap wajah, mengusap tangannya ke wajah. Jadi gini, tahu ya, dan ini merupakan pendapat resmi dalam madhab Ahmad, dan ini merupakan sunnahnya kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang mau ngusap, alhamdulillah. Yang gak mau ngusap pun, oke, gak masalah, gak masalah. Kalau ustadz gimana? Kalau anda tergantung tempat gitu. Ini kalau anda lihat orang-orangnya kayaknya kalau anda ngusap ntar dikira aneh. Ya kan, zaman sekarang tergantung bu, ada tempat-tempat kayak gitu. Kalau zaman dulu nggak ada, orang memang ngusap wajah yang ngusap wajah setelah doa. Tapi kalau misalnya masjidnya mengira jamaahnya itu kalau nanti anda ngusap wajah begini ntar dikira aneh, anda nggak ngusap. Lihat-lihat aja gitu. Karena kan kita nggak mau mengundang suudzon dari manusia. Ya kalau misalnya nggak ini, ngusap. Kalau tempatnya orang-orang jamaahnya pada ngusap wajah, ya anda ikut ngusap. Begitu. Kalau antum sendirian gimana? Kalau anda sendirian, anda ngusap. Gak ada yang ngelihat kan? Ah, ya kan, gak ada yang bisa mikir, wah ustadz pendapatnya gini-gini, anda ngusap wajah. Anda mengusap, ngusap wajah secara mutlak. Karena hadis-hadis yang datang dengan ini banyak. Banyak hadis-hadisnya. Walaupun dibilang hadisnya gak sahih, tapi dengan jumlah hadis yang banyak, demikian itulah para kaum muslimin dari zaman ke zaman mengusap wajah mereka dengan tangan ketika selesai berdoa. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yamsahu da'i wajhahu biyadaihi mutlaqo. Mengusap oke, okay. Kalau pendapat resmi madhab itu adalah mengusap secara mutlak. Doa apapun dia usap. Jadi ngusap bagus, enggak ngusap juga enggak apa-apa. Artinya di sini enggak perlu sampai gontok-gontokan. Selesai. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian yang selanjutnya pembahasan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah wat tarawihu isyruna rak'atan, tentang sholat tarawih. Sholat tarawih sebagaimana tadi sudah dijelaskan itu adalah sholat malam pada bulan Ramadan. Sebutannya itu adalah tarawih. Berapa rokaatnya? Rokaatnya itu adalah 20 rokaat. 20 rokaat. Kalau Nabi SAW, Nabi SAW 11 rokaat pada masa hidupnya. Jadi Nabi SAW sholat tarawih 11 rokaat. Kemudian setelah zaman Umar, pas zaman Umar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an menetapkan sholat sunnah itu 20 rakaat. Dari sejak zaman Umar sampai sekarang yang namanya sholat tarawih di Masjidil Haram maupun di Masjidin Nabawi selalu 20 rakaat. Gitu. Sebagian besarnya ya. Jadi sholat tarawih itu adalah isyruna rakaatan, 20 rakaat. Ustaz bagaimana dong? Nabi 11. Mau ngikutin Nabi atau mau ngikutin selain Nabi nih? Mau ngikutin siapa nih? Mana yang lebih sunnah nih kalau kayak begini? Yang lebih sunnah 11 rakaat. Tapi jangan ngambil setengah-setengah kalau mau sunnah. Nabi SAW 11 rakaat panjang-panjang. Nabi SAW, 11 saat. Iya, tapi sunnah panjang-panjang ini. Paket. Ini udah paketnya. Kalau misalnya yang 20 rokaat, yang 20 rokaat ini sedang-sedang. Sedang-sedang. Kalau misalnya udah 11 rokaat, terus pendek-pendek. Nah, ini gak tahu nih sunnahnya siapa. Gak sunnah Nabi bukan. Sunnah sahabat juga bukan. Tapi alhamdulillah bagus. Masih ada tarawih gitu. Yang jelek itu bulan Ramadan dia gak tarawih. Gak tarawih dia. Wah, nongkrong, ngobrol, apa segala. Alhamdulillah masih tarawih, Ustaz. Walaupun 11 rokaat pendek-pendek. Rokaat keduanya kulhu lagi, kulhu lagi. Gak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting udah sholat. Sholat tarawih. Tapi kalau kita misalnya mau mengamalkan sunnah atau mau mengaku, kita mau sholat tarawih yang sunnah. 11 rokaat panjang-panjang atau 20 rokaat sedang-sedang. Kalau 11 rokaat sedang-sedang, ini juga sebenarnya bukan sunnah siapa-siapa. 11 rokaat paketnya panjang. 20 rokaat paketnya sedang. Nah, ini sunnah Nabi, ini sunnah sahabat. Tinggal dipilih. Kalau misalnya nggak kuat, ya udah. Jangan merasa udah mengamalkan paling sunnah. Udah. Kalau misalnya 11 rokaat masih pendek-pendek. Atau 11 rokaat masih sedang-sedang. Setengah juz misalnya. Setengah juz gimana, Ustaz? Setengah juz kan sedang. Pendek itu sebenarnya setengah juz. Yang sedang mana? Yang sedang biasanya sekitar 1 juz. Ah, ini udah sedang nih. Nah, alhamdulillah ini sedang 1 juz. Tapi kalau mau yang panjang baru 11 rokaat. Biasanya dari al-hakumut takathur, Bu. At-takathur kulhu. Wal-asri kulhu. Wa iluli kulhi mazatil kulhu. Al-antaru kulhu. Khair, insyaAllah. Jadi jumlah rokaatnya, kenapa penulis di sini menuliskan 20? Karena pada zaman, dari zaman Umar radhiyallahu an sampai zaman sekarang, sholat tarawih itu 20 rokaat dengan bacaan yang sedang. Dengan bacaan sedang, yang 20 rakaat ini sedang, inilah yang memudahkan bagi manusia. Memudahkan bagi manusia. Ana jadi ingat, Bu. Dulu waktu Ana di Kanada itu, Bu. Kita sholat tarawehnya, itu 1 juz. Coba bayangin, di Kanada. Ini orang-orang kan, ya orang bulan Ramadan, orang Kanada kagak tahu bulan Ramadan. Yang gak kerasa gitu bulan Ramadannya. Bersamaan dengan situ, kita tarawihnya itu 1 juz, dan tuh masjid gak pernah sepi. Full, dari soft belakang sampai soft akhir. Di masjid raya itu. Itu orang Kanada, muslimin di Kanada aja bisa kayak begitu. Lah muslimin di Indonesia yang Ramadannya itu, gemanya itu lebih kenceng gitu. Jangankan udah bulan Ramadan, sebelum Ramadan aja orang udah kelihatan gitu hawa-hawa Ramadan. Masa iya sih sholat tarawih dari zaman dulu sampai zaman sekarang gak pernah satu malam satu juz. Begitu-begitu aja. Jangan satu gitu, begitu-begitu aja. Terus gimana? Harus dimajuin. Ini iman nih harus ada standarnya, itu harus naik. Standarnya itu harus naik. Ala kulli hal. Jadi sholat tarawih jumlahnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah 20 rakaat. Tarawih 20 rakaatan di Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan, tusannul witru ma'aha jama'atan. Nah, ketika ada dalam rangkaian tarawih, maka sunnahnya salat witir itu dilakukan juga dalam rangkaian tersebut secara berjamaah. Wa waqtuha baina sunnati isya'in wa witrin. Maka salat tarawih setelah kita udah tahu malam bulan Ramadan jumlah rakaatnya dan juga disunahkan untuk melaksanakan sholat witir secara berjamaah, waktunya itu dari sholat sunnah ba'diyah isya, sunnah ba'diyah isya, sampai witir, nah inilah yang namanya sholat tarawih. Kemudian setelah hal tersebut, penulis bilang, thumma rawatibah. Kemudian sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib, kenapa datang urutannya belakangan? Karena sholat sunnah yang gak bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sunnah rawatib dilakukan berjamaah gimana? ya bid'ah gitu jatuhnya. Gitu. Sholat sunnah rawatib yuk, tapi berjamaah, nah, ini nggak ada juntrungannya sama sekali. Maka yang selanjutnya itu adalah sholat sunnah rawatib. Dinamakan sholat sunnah rawatib karena dia berurutan atau berkaitan dengan sholat fardu, sholat wajib. Jadi dinamakan rawatib atau rawatibah itu karena dia berurutan sama sholat sunnah fardu. Kalau kayak begitu artinya secara asal atau secara kaedah umumnya sholat sunnah rawatib itu dilakukannya itu dekat-dekat waktu sholat fardu, dekat dengan sholat fardu. Jadi kayak contohnya misalnya sholat isya. Isya sekarang misalnya jam 7.15 gitu kan. Udah masuk sholat isya belum? Misalnya udah masuk 7.15. Oke, maka kita tanya, Pak, ini sholat isya-nya mau dilakukannya jam berapa? Ya kita sholat isya biasanya 10 menit setelah adzan, Ustaz. Berarti 7.25. Nah, di sini boleh rawatib nih. Sunnah rawatib. Kalau misalnya ada masjid yang, oh kita sholat isya-nya memang diakhirkan. Sholat isya-nya jam berapa? Sholat isya-nya misalnya jam 9. Kalau sholat isya-nya jam 9, maka sholat rawatibnya, sunnahnya itu, ini berarti qobliyah isya ya? Salah. Tujuh lima belas, qobliyah isya kan kagak ada. Bukan masuk dalam sholat sunnah rawatib. Sholat bainal adhan wal iqamah ya. Tapi kalau sunnah rawatib, enggak ada. Jadi masuk isya 7.15. Pak, ini sholatnya kapan? Sholatnya misalnya 7.25. Sholat isyanya. Selesai berarti 7.40 gitu. 7.40 selesai sholat isya. Setelah sholat isya, maka deket-deket dari sini, inilah yang sunnahnya melakukan sholat sunnah ba'diyah. Gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai sholat isya, terus dia bilang, ntar rawatibnya sekalian tahajud. Boleh gak? Boleh, gak masalah. Tetapi lebih afdol sholat sunnah rawatib itu didekatkan waktunya sama sholat fardunya. Sama sholat fardunya. Jadi jangan terpisah jauh gitu. Jangan terpisah jauh. Misalnya zuhur, masuk waktu zuhur misalnya jam 12. Mau sholatnya kapan nih? Mau jam 1, jam 2, atau 10 menit setelah adzan? Maka disesuaikan waktu sholat rawatibnya. Jangan sampai terpisah jauh. Kenapa? Karena dinamakan rawatib, dia terkait dengan pelaksanaan sholat fardu. Lebih afdolnya melaksanakan sholat rawatib itu dekat dengan pelaksanaan sholat fardunya. Nah, sholat rawatib apa aja? Sholat rawatib, kata penulis rahimahullah ta'ala, rak'atani qabla dhuhr. Dua rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Jadi zuhur dua rakaat sebelum, dua rakaat sesudah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, rak'atani qabla dhuhr wa rak'atani ba'daha. Dua rakaat sebelum dan dua rakaat sesudah. Ustaz, kalau misalnya kita mau 4 rakaat dalam zuhur bagaimana? Maka yang rawatibnya itu 2. Sisanya lagi yang 2 ini merupakan sunnah yang lain, bukan rawatib tapi tetap sunnah. Yaitu supaya dibangun rumah di surga. Harus berapa rakaat? 4. 4 sebelum, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Jadi 12. Gitu. Tapi kalau misalnya yang rawatib itu 10. Yang rawatib 10, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Terus mana lagi? Maghrib. Kalau asar ada rawatibnya enggak? Asar enggak ada rawatib. Maghrib ada qobliyahnya enggak? Enggak, adanya ba'diyah 2 rakaat. Isya? Ba'diyah 2 rakaat. Subuh? Qobliyah 2. 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10. Jadi sholat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Kalau mau dapetin surga 12 dapetin rumah di surga 12 rakaat ditambah jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Gitu. Ustaz, kalau misalnya kita udah tahu rawatib rakaatnya ini, witir itu kita tahu bahwa di antara sekian yang hukumnya sunnah, maka Nabi SAW itu enggak pernah mengqadha kecuali sholat sunnah rawatib sama sholat sunnah witir. Saking pentingnya gitu. Kalau misalnya puasa enggak ada qadha. Aduh lewat lagi ini misalnya Kamis, ya udah minum jahe lagi. Terus ntar diqadha besok. Enggak bisa. Enggak ada mengqadha puasa Kamis. Enggak ada. Mengqadha puasa wajib, iya. Tapi kalau mengqadha puasa sunnah, enggak ada. Kalau mengqadha sholat sunnah, ada enggak? Ada mengqadha sholat sunnah. Apa itu sholatnya? Sholat sunnah rawatib sama sholat sunnah witir. Saking pentingnya ini sholat. Jadi, diperhatikan mana yang witir, mana yang rawatib, rokaatnya berapa. Kalau memang sudah biasa melaksanakan sholat tersebut, maka ketika kita luput, ketiduran, atau sibuk, maka boleh mengkodoknya. Termasuk sholat sunnah rawatib. Boleh dikodok. Boleh dikodok. Jadi misalnya, wah 2 rakaat, gak sempet nih sebelum zuhur. Kita baru masuk masjid, imamnya udah komat gitu kan. Udah komat, imamnya udah takbiratul ihram. Ya gak mungkin kita sholat qobliyah dulu. Kita langsung sholat jamaah. Berarti sholat qobliyahnya lewat gak? Lewat, kita qadha nanti setelah sholat zuhur. Gak apa-apa. Jadi sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah witir itu bisa diqadha. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, sholat-sholat sunnah rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya, wa rakaatani qoblal fajr dan juga 2 rakaat sebelum subuh, wa huma akaduha. Dan di antara sholat-sholat sunnah rawatib yang paling ditekankan itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW gak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Hatta ketika safar sekalipun, Nabi SAW gak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jangan sampai lewat, kalau misalnya lewat, diqadha. Kalau misalnya lewat, diqadha. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, وَتُسَنُّ صَلَاتُ اللَّيْلِ بِتَأْكِيدٍ بِتَأَكُّدٍ. Dan sholat malam itu sangat-sangat ditekankan. Jadi sholat malam datang setelah keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi yang pertama tadi apa? Kusuf. Yang kedua istisqa. Yang ketiga tarawih. Yang keempat witir. Yang kelima sholat sunnah rawatib. Setelah hal tersebut, maka sholat sunnah malam, sholat tahajud, sholat malam. Apa nih niatnya? Niatnya ya sholat aja, cuman di malam hari. Biasanya sebutannya itu adalah tahajud. Biasanya sebutannya tahajud. Maka sholat malam sangat ditekankan. Dan sholat yang dilakukan pada malam ini lebih utama dibandingkan sholat yang dilakukan pada siang. Di luar sholat-sholat yang tadi. Di luar sholat gerhana, di luar sholat sunnah rawatib, di luar sholat witir udah malam pasti. Jadi, misalnya Ada yang nanya, sholat duha sama sholat tahajud, mana lebih utama? Tahajud. Karena malam. Gitu. Paham ya? Sholat misalnya dua rakaat nih yang sebelum zuhur. Sama sholat tahajud. Bukan dua rakaat yang rawatib ya, tapi dua rakaat yang satunya lagi. Mana lebih penting, lebih ditekankan? Tahajud. Kecuali kalau dia menganggap bahwa rawatib zuhur itu ada empat sebelumnya. Maka ini beda soal. Itu pendapat lain. Tetapi kalau misalnya dia berpendapat dua rakaat yang sebelum zuhur rawatibnya itu qobliyahnya cuma dua, maka yang duanya lagi dibandingkan sholat lain, sholat tahajud masih lebih ditekankan sholat tahajud keutamaannya. Wahia afdol min sholatin nahar. Dan sholat malam secara umum, di lain yang tadi-tadi udah disebutkan, itu lebih afdol dibandingkan sholat pada siang atau pada setelah matahari terbit. Maka dengan demikian kita sudah selesai sholat-sholat sunnah yang disebutkan oleh penulis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan sujud tilawah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Hada wallahu alam bisawab. Apabila ada yang mau tanyakan, tafadhol.